تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian riwayat yang terakhir ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, hadatsana Muhammad ibn al-Musaffa. Ini Muhammad bin Musaffa al-Himsi al-Qurashi dari negeri Syam juga. Qala hadatsana Suaid ibn Abdul Aziz. Suaid bin Abdul Aziz As-Sulami ad-Dimashqi. Ya. Dan ini rawi dhaif jiddan, sangat lemah sekali riwayatnya. Dan ini menjadi sebab kelemahan hadith ini. An Yahya ibn al-Harith. Ini Yahya bin Harith al-Damari al-Ghassani. Ahli kira'ah beliau ini, mukri, ahli kira'ah. Fiqah. Anil Qasim, Abi Abdurrahman. Dari Al-Qasim, Abu Abdurrahman. Namanya juga Abdurrahman, nama ayahnya Al-Qasim bin Abi Al-Qasim bin Abdurrahman, kunyanya Abu Abdurrahman. Sama Abdullah bin Abbas, kunyanya Abul Abbas. Jelas ya? Iya. Itu ada ulama-ulama seperti itu. Kunya dia sama dengan nama ayahnya. Sama dengan nama ayahnya. Ada Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr. Menurut pendapat yang dikuatkan oleh Imam Nawawi dan kebanyakan ulama. Qala annahu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasilu Syabana bi Ramadan. Beliau berkata, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung Syaban itu dengan bulan Ramadan. Baik, ini hadis ada kelemahan ya. Hanya dibawakan oleh penulis sebagai pendukung. Riwayat yang kuat sudah berlalu dari hadis Aisyah dan hadis Ummu Salamah. Iya. Jadi ini antum lihat ya, banyak riwayat dari berbagai negara. Itu meyakinkan sekali bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan puasa di bulan Syaban dan memberi syariat berpuasa di bulan Syaban.